Jauh, apa kau ingini terus? Ganti anak murah kau urus. Jauh, kita patah dolanan tokel. Timbang bojomu tak timbang kau. Jauh, ngerti uripmu kui wis susah. Malah senengan ikoleh masalah. Mending saiki ngoleh o kerja. Jauh, eling o koe kui wong deso. Tadi ra usah maca solondoh.